Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Kita berada pada season terakhir dari jalsah kita rahimani wa rahimakumullah. Tiada harapan melainkan keberkahan dari Allahu Jalla Subhanah dan menambah barakallahu fikum fi mizani hasanatina. Saya mengingat dengan apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, ucapan barakallahu fikum ba'du salafi rahimahumullahu jami'an wa radiyallahu anhum ajma'in, qalu liqa'ul ikhwani jala'ul ahzani. Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan sebagian ulama us-salaf, liqa'ul ikhwani jala'ul ahzani. Pertemuan dan perjumpaan bersama ikhwan itu akan menyirnakan dan melenyapkan al-ahzan, kesedihan-kesedihan barakallahu fikum. Fasadaku maqalu, benar apa yang mereka katakan barakallahu fikum. Terlebih pertemuan dan perjumpaan itu di majlis yang mubarak, majlis taqarrub ilallahi azza wa jal, majlis ibadah kepada Allahu jalla subhanahu. والنبي عليه الصلاة والسلام, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala an-nabiy alayhi as-salatu was-salam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa dhakarahumullahu fiman indah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tiadalah kaum berkumpul dan bertemu di rumah-rumahnya Allah Azza wa Jalla yang mereka mengkaji dan mendalami padanya kitabullah, melainkan Allah Jalla wa'ala menurunkan 4 keberkahan barakallahu fikum di majlis itu. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum. Tiadalah suatu kaum bertemu dan berkumpul di rumahnya Allah Azza wa Jalla, mereka mudarasah, mengkaji qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, melainkan Allah Jalla wa'ala akan menurunkan di majlis itu 4 barakah. Al-barakatul ula, barakah yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun di tengah-tengah majlis itu as-sakinatu, ketenangan barakallahu fikum. Nazalat alaihimus sakinatu, akan turun di majlis itu sakinah, ketenteraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan akan majlis itu diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jal. Wa haffat alaihimul malaikatu, para malaikat mengelilinginya barakallahu fikum. Dan yang keempat, Allah Azza wa Jal memasukkannya, menggolongkannya, memuji dan menyebutnya di kalangan orang-orang yang terhormat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bertanya, fahal hunaka majlisun askan min majlisil ilm barakallahu fikum, apakah ada di sana majlis yang lebih mendatangkan ketenteraman dan ketenangan daripada majlis ilm? Wa hadha al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yaqul inna lafi rahatin law ya'lamu al-muluku wa abna'u al-muluk ma nahnu 'alayhi lajaladuna bisuyufihim. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya kita ini mengisyaratkan kepada majlis ilmu. Sesungguhnya kita ini berada dalam roha, kelapangan, ketenangan dan ketenteraman. Jikalau para raja, para raja dan para putra mahkota menikmati dan mengetahui ketenangan, ketenteraman yang kita berada padanya, niscaya mereka akan perangi kita. Niscaya mereka akan usir dan gusur kita. Dengan pedang-pedang mereka, kata Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau selalu membawakan nas ini untuk menjelaskan nikmatnya hidup di majlis ilmu, walakinnahum hurimu, akan tetapi mereka itu dihalangi untuk memperolehnya. Lalu siapa yang akan mendapatkannya? Ternyata orang-orang yang duduk bersimpuh belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap kepada Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala menuangkan dan menyiramkan hal itu sebagai barokahnya, barakallahu fikum, yang dipetik di majlis ilmu. Wathani udhakiru nafsi wa iyakum. Terkait dengan persoalan seseorang, barakallahu fikum, yang duduk di majlis ilmu, maka jangan mencukupkan untuk bisa menimbanya semata, namun berniat untuk bisa mewujudkan dalam bentuk amal, barakallahu fikum. Al-ilmu yutlabu la min ajlihi fahasab. Ilmu itu dituntut, bukan kemudian semata-mata zat ilmu itu. Namun ilmu itu adalah wasilah perantara untuk kita bisa sampai kepada amal. Untuk kita bisa sampai kepada amal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wathalith, udhakiru nafsi wa iyyakum biqaulillahi azza wa jal, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima pengorbanan hasil karya amalan dari mereka-mereka yang bertakwa, barakallahu fikum. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal hanya menerima hasil karya pengabdian dari mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min wujudi taqwana fil amali, termasuk dalam wujud takwa kita kepada Allah jalla wa ala dalam sebuah pengabdian dan karya amal di dunia ini, yaitu kita berusaha membangun amal ini di atas ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan, tidak mengharapkan kecuali wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wujud takwa kita kepada Allah jalla wa'ala terhadap amal yang kita lakukan dan kita perbuat. Di saat amal itu kita sesuaikan dan cocokkan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dari sinilah difahami firman Allah jalla wa ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hanya akan menerima pengabdian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang membangun amalnya di atas keikhlasan, dan yang menjalankan amalnya itu tidak keluar dari koridor tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, barakallahu fikum, kita wajib untuk memberikan atau meletakkan pada diri kita itu al-hadharul hadharul hadhar, kehati-hatian di saat kita melangkah untuk berkarya. Karena barakallahu fikum, ada usaha untuk kemudian menggagalkan kita untuk bisa berkarya, atau menihilkan nilainya pada karya yang kita lakukan, sehingga yang ada adalah lelah barakallahu fikum, tapi tidak memiliki nilai rahimani wa rahimakumullah. Termasuk persoalan yang sangat berbahaya, menakutkan dan mengerikan, yang akan menjadikan amalan yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah jalla wa ala, di saat barakallahu fikum sebuah penyakit hati yaitu riya datang menghampiri, yang akan menodai keikhlasan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa barakallahu fikum, hal yang harus kita berhati-hati padanya di saat kita membangun ketaatan lalu muncul penyakit ini dan kita tidak bisa melawan. Ini yang harus kita wanti-wanti barakallahu fikum. Karena jikalau ketaatan ini sudah jelas nasnya ada dan kita sudah membangunnya di atas keikhlasan, tiba-tiba datang penyakit ini di tengah kita beramal. Yang menakutkan kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk kemudian mengusirnya barakallahu fikum. Bukan hanya menjadi nihil nilai yang kita lakukan, tetapi amalan yang kita telah perbuat berubah menjadi hukuman dari Allah jalla subhanahu. Kita masih mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Thalathatun awwalu tus'aru bihimun nah. Tiga golongan orang yang pertama kali dinyalakan atas mereka api neraka barakallahu fikum. Siapa mereka itu? Ternyata mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan yang besar, namun ternyata nihil dari nilai lalu berubah menjadi azab dan murka dari Allah Jalla wa'ala. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Di saat Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Lalu kemudian bertanya akan nikmat yang didapatkan. Aduhai betapa besarnya. Allah Jalla wa'ala melontarkan padanya pertanyaan. Dengan apa engkau akan bisa memperolehnya? Dengan lisan yang di dalam hatinya kedustaan menjawab. Saya qataltu fi sabilik. Saya berperang di jalan engkau karenamu. Apa kata Allah Jalla Subhana? Kadzabta. Anda berdusta. Anda berdusta, kata Allah Jalla Subhana. Akan tetapi engkau berperang. Liyuqal jari. Faqad kila. Akan tetapi engkau berperang itu supaya dikatakan jari seorang pemberani. Dan sudah diberikan. Lalu digeret. Dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Lalu dilempar ke dalam neraka rahimani wa rahimakumullah. Ma huwa sababu ya abdallah. Apa yang menyebabkan dia. Dengan amal besarnya di dalam Islam. Tidak bisa memetik nilai dan hasilnya. Lalu berubah menjadi azab dan murkanya Allah Jalla Subhanah. Kira-kira apa yang tidak ada barakallahu fikum? Keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang tidak ada barakallahu fikum. Yang kedua. Orang yang tasaddaqa bisadaqah. Orang yang barakallahu fikum bersadaqah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu dipanggil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan di atas dunia. Diberitahukan dan diperlihatkan nikmat yang akan diperoleh. Lalu Allah Jalla wa'ala bertanya, apa yang anda lakukan untuk mendapatkan hal itu? Dia menyebutkan, ma min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fi illa anfaqtu laka. Allahu Akbar. Tidak ada jalan yang engkau ridai. Dikeluarkan harta padanya. Melainkan aku keluarkan karena engkau. Aku keluarkan karenamu. Allahu Azza wa Jalla mengatakan kadzabta. Anda berdusta. Anda mengeluarkan harta itu liyuqal jawad. Supaya dikatakan dermawan. Faqad qil. Dan sudah diberikan gelar kedermawanan di dunia. Lalu dikirit ke dalam neraka barakallahu fikum. Fanduru rahimani wa rahimakumullah. Amalan besar. Namun dia tidak bisa memetik hasilnya. Karena ada pintu ketakwaan yang dia tidak masuk melaluinya. Barakallahu fikum. Itulah keikhlasan. Yang ketiga, orang yang belajar ilmu. Wa fi riwayatin, yang membaca Al-Quran. Belajar ilmu supaya dikatakan alim. Membaca Al-Quran supaya dikatakan qari. Sudah diberikan di dunia. Lalu kemudian digeret, barakallahu fikum, menuju murkanya Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menakutkan. Yang harus kita pasang al-hadharul hadar. Berhati-hati kita. Di saat kita masuk ke dalam pintu ketaatan, ikhlas, ingat. Riya akan menyerang datang, barakallahu fikum, dari arah yang kita tidak duga-duga. Mengerikan lagi apabila kita tidak bisa melawan bila penyakit ini datang dan hinggap, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kalau kita bisa melawannya, barakallahu fikum. Maka jikalau kita bisa melawan, datang lagi, kita lawan. Hilang, datang kembali, kita lawan. Kata para ulama, barakallahu fikum, tidak akan memberikan pengaruh riaknya di saat dia bisa melawannya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi jika dia tidak sanggup melawannya, datang tamu yang berbahaya yang akan menodai keikhlasan di tengah dia beramal. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa terkait dengan amal yang dia kerjakan, kemudian datang padanya riya dan terus dibiarkan dan tidak dilawan, ada dua kondisinya, barakallahu fikum. Kondisi yang pertama, jikalau amal ketaatan yang dia masuk padanya awalnya terkait dengan akhirnya, akhirnya menentukan awalnya, maka semua ibadah ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah solat misalkan, takbir menentukan akhirnya, salam barakallahu fikum, semuanya tidak diterima. Tetapi jikalau awalnya itu tidak menentukan akhirnya, terpisah, maka yang tidak diterima adalah yang dijangkiti padanya riya, barakallahu fikum. Dia membaca Al-Quranul Karim, dia membaca, barakallahu fikum, Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah, Masya Allah. Tapi ketika mau masuk ke dalam ayat, membaca surat yang lain, muncul. Karena ada orang melihatnya, karena ada orang yang mungkin menyimaknya, ya, senang mendengarnya, muncul, barakallahu fikum, sifat ini. Maka yang tidak diterima adalah bacaan yang kedua yang padanya dijangkiti oleh riya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita sampaikan di depan bahwa riya ini merupakan nau' satu macam dari macam penyakit yang ada di dalam hati, yang harus kita obati, yang harus, barakallahu fikum, kita lawan. Karena sebagian ulama ut-tafsir menyebutkan, barakallahu fikum, syaitan akan datang dari arah samping kanan yaitu dari sisi kebaikan yang dilakukan. Betapa sering seseorang dengan kebaikannya dia ujub, dengan kebaikannya dia barakallahu fikum merendahkan orang lain, dengan kebaikannya kemudian dia riya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akhiri ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dengan mengatakan bahwa hati yang berpenyakit itu mumtahanun, teruji. Baina da'iyaini, ujiannya di antara dua seruan sekarang. Da'in yad'uhu ilallahi wa rasulih. Ada seruan yang mengajak dia kepada Allah Jalla Subhanah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-daril akhirah, dan menyeru dia ke negeri akhirat. Wada'in yad'uhu ilal ajilah, dan da'i yang mengajak dia kepada kehidupan dunia ini. Mana yang akan lebih dominan sekarang? Dan mana yang akan disambut dari dua panggilan ini? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kondisi orang yang berpenyakit hatinya dihadapkan dengan dua seruan. Kata beliau barakallahu fikum, wa huwa innama yujibu aqrabaha minhu baban wa adnahuma ilaihi jiwaran. Maka yang akan dijawab seruannya adalah dari kedua da'i ini yang paling dekat pintunya. Dari kedua da'i ini, seruan ini yang paling dekat bertetangga dengannya barakallahu fikum. Lah bahaya sekali kalau demikian. Miskin al-ikhwah. Yalah, aku kalau kena dengan apa namanya kipas itu enggak kuat. Iya. Subhanallah. Tayyib. Yang itu enggak bisa dihidupkan ya. Enggak apa-apa dihidupkan, tapi yang sini yang dekat minta maaf. Enggak apa-apa kalau ikhwan keringatan. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dihadapkan dua seruan di depan hati yang berpenyakit ini, yang akan dijawab undangannya, ajakannya, seruannya yang paling dekat pintunya barakallahu fikum. Termasuk dari hal yang paling dekat pintunya, dan ini sangat berbahaya, yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, al arwahu junudum mujannada. Ruh itu akan mencari yang selaras, sama. Kalau yang menyerunya ini dalam kondisi keadaan dia, keinginan dia mirip, sama, dia akan cepat bergabung, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Banyak kecocokan, banyak kemiripan barakallahu fikum. Al-arwahu junudum mujannada. Ruh-ruh itu akan mencari yang sama dan yang semisal, yang mirip rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita sadar barakallahu fikum. Kalau sudah ketemu, saling masya Allah jinak-menjinakkan. Tapi kalau dia ternyata tidak sama ruhnya, dia akan berpisah. Barakallahu fikum. Tanakar. Saling bertentangan, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al arwahu junudum mujannada. Ruh akan mencari keserupaan dan kesamaan. Tiba-tiba, loh, kok sama itu ya? Al arwahu junudum mujannada. Ketemu dia bisa enak. Tapi kalau tidak ketemu, tanakar. Saling bertolak belakang rahimani wa rahimakumullah. Itu kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pertama. Termasuk pintu yang amat sangat dekat. Kemudian barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya yaitu, di saat yang menyeru ini dan diseru ini punya tabiat dan akhlak yang sama dan serupa. Dia akan mencari yang lebih dekat tetangganya. Barakallahu fikum. Dia akan mengejar. Dia akan menampilkan gak akan cocok hidupnya dengan orang-orang ini. Yang lebih dekat pintunya yang akan dipenuhi panggilannya. Yang lebih dekat tetangganya yang akan dilalui barakallahu fikum atau dipenuhi seruannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita ini berada dalam ambang yang sangat membahayakan. Kalau kita tidak segera berusaha untuk mencari obatnya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pada fasal yang keberikutnya, beliau akan menyebutkan obatnya, rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan ayatnya. Wa qala ta'ala, Allahu jalla wa ala berfirman. La illam yantahil munafiqun. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Allah bercerita bahayanya barisan orang-orang yang ada pada hatinya penyakit. Jika tidak berhenti kaum munafikun dan orang-orang yang ada di dalam hati mereka marad, penyakit. Wal murjifuna fil Madinah. Dan orang-orang yang melakukan kedustaan dan menebarkan sikap-sikap dusta di kota Madinah. Kalau tidak berhenti, kami akan benar-benar, kata Allah Jalla wa'ala, memerintahkan engkau untuk memerangi mereka tiba-tiba. Lalu kemudian mereka tidak lagi berdekatan dengan engkau di kota Madinah. Illa qalila, kecuali sedikit, kata Allah Jalla Subhanah. Masih saya mengingatkan diri saya dan segenap ikhwani. Termasuk dari syurut al-intifa' bil-Quran. Termasuk dari syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Di saat khitab, ajakan pembicaraan dari Allah Jalla wa'ala, kita arahkan pertama kali pada diri kita sendiri. Walaupun itu untuk orang kafir kepada Allah, tapi kita arahkan buat diri kita sendiri. Selama kita masih hidup, tidak ada jaminan dari Allah Jalla wa'ala. Apalagi semua catatan hidup ini ada dalam ketentuan yang pasti. Barakallahu fikum. Tidak ada jaminannya. Sehingga syarat kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim, di saat ajakan atau arahan pembicaraan itu, kita arahkan kepada diri kita sendiri. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang bahayanya orang-orang yang memiliki hati yang berpenyakit dalam menjalankan roda al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan tidak akan ragu lagi orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab dan kaum mukminun. Dan akan berkata orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, berikut bersama orang-orang kafir, apa yang Allah maukan dari permisalan dan perumpamaan ini? Dengan hati yang berpenyakit itu, mempertanyakan apa sih yang dimaukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Jalla wa'ala mengatakan, la yus'alu, terus, amma yaf'alu, wahum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya, apa yang diperbuatnya. Tetapi mereka yang akan ditanya oleh Allah Jalla Subhanahu. Karena penyakit barakallahu fikum yang ada di dalam hatinya inilah. Lalu menyoal, kenapa? Apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dari perbuatannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk kemudian memberitahukan kepada kita bahwa hati kita itu akan bisa menjadi hati yang berpenyakit barakallahu fikum. Kita berharap kita masuk pada hati yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu hati yang salim, yang selamat dan sehat. Pembahasan yang kedua. Ayat tadullu ala shifa'il qulub. Ayat-ayat yang menunjukkan atas kesembuhan dan obat terhadap hati kita. Apa kira-kira obatnya? Wa qala ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Allah Jalla wa rahmatun lil mu'minin. Allah Jalla wa'ala berfirman, telah datang kepada kalian mau'idhah, wejangan, peringatan dari Rabb kalian, dan telah datang kepada kalian itu syifa. Mana syifa? Terhadap apa yang ada di dalam dada. Tidak hanya sebagai syifa, dan mau'izah. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang datang dari Rabb itu adalah petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Wa qala ta'ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Min, kata para ulama di dalam ayat ini, bukan min bermakna litab'id, sebagian, tidak. Tetapi min lil jenis. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran, yang itu akan menjadi syifa, obat. Min di sini sekali lagi bukan min litab'id, tetapi min lil jenis, untuk menjelaskan seluruh Al-Quran itu menjadi syifa, obat. Barakallah fikum. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin, tiada bertambah bagi orang-orang, menambah bagi orang zalim itu kecuali kerugian. Wa qala ta'ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa yashfi sudura qaumin mu'minin وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, dan akan menyembuhkan dada-dada kaum mukminin dan menghilangkan keangkara murkaan di dalam hati-hati mereka. Al-Quranul Karim sebagai wahyu dari Allah Jalla Subhanahu. Oleh karena itu, qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Mamana istajibu? Istajibu. Penuhilah panggilan. Istajibu. Penuhilah panggilan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Bila memanggil engkau kepada apa yang menghidupkan engkau. Allahu Akbar. Apa yang datang dari Allahu Jalla wa'ala, Allah sifati dengan sesuatu yang menghidupkan. Qala Allahu Azza wa Jalla, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَأْ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah mensifati wahyunya itu dengan dua sifat. Yang pertama, ruhan. Yahsulu bihi al-hayatu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. jama'allahu jalla wa'ala. Di dalam ayat ini, bainar ruh allati tahsulu bihil hayat, ruh yang dengannya akan ada kehidupan. Allah mensifati wahyunya dengan ruh. Kata beliau, yang akan menghidupkan hati-hati yang telah mati. Barakallahu fikum. Allah mensifati dengan nur yang akan bisa terwujud padanya. Idha'ah wal isyraqi, lentera yang akan menyinari hati-hati yang gelap dan penglihatan yang buta. Barakallahu fikum. Allah mensifatinya dengan dua sifat. Berarti disinilah obatnya. Wahyu Allahu Azza wa Jalla. Maka apa yang kita lakukan dan usahakan, duduk bersimpuh, belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, melalui karya-karya ulama umana, itu merupakan usaha yang besar untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang ada, dan sebagai usaha untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati, mengajak kembali kepada wahyu Allahu Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Dengan ini berakhir pula jalsah kita dan majlis kita. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allahu Jalla wa'ala dan meminta barakallahu fikum taufiknya. Pertemuan dan jalsah kita ini diberikan barakah oleh Allahu Jalla wa'ala. Itulah yang kita minta. Diberikan kepada kita semuanya, saya dan ikhwani serta akhwat, keikhlasan barakallahu fikum untuk mengkaji dan mendalaminya, sehingga memperlihatkan kepada kita al-haq itu hak, dan memperlihatkan yang batil itu adalah batil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan terus kita menyesuaikan derap langkah kita ini dengan al-haq. Dimanapun kita berada, kapanpun kita tinggal, dalam kondisi apapun, jangan keluar dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin datang pikiran untuk potong kompas, ingin cepat selesai dari urusan, lalu keluar dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan. Itu pikiran yang datang dari syaitan. Barakallahu fikum. Harus dikembalikan. Mungkin syaitan akan memberikan iming-iming dengan Anda keluar dari ini, cepat selesaikan. Jangan percaya kepada pendusta dan musuh kita. Percaya kepada wahyu ilahi. Tetap akan diselesaikan oleh Allahu Jalla wa'ala. Di saat kita menyabarkan diri di atas sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, tetap barakallahu fikum akan selesai. Setelah selesai dari problem ini, kita akan bisa memetik berkahnya. Barakallahu fikum. Berkah kesabaran kita di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan mencoba untuk kemudian mencari badil, penukar dan ganti dari nikmat berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pertahankan dengan keikhlasan. Pertahankan dengan kejujuran. Pertahankan dengan keistiqomahan dan kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap, walaupun berat istiqomah di atasnya, kita berharap bertemu dan berjumpa dengan Allah. Dengan apa generasi pertama umat ini bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla Subhanahu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.